Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في دين رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan para ummahat yang semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini Allah kumpulkan kita untuk terus semangat saling nasihat-menasihati di antara kita di dalam menggali warisan yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang saleh untuk menjadikan bimbingan bagi kita ketika menghadapi pahit dan getirnya kehidupan ini, suka dan dukanya kehidupan ini, sehingga kita senantiasa berada di atas sabili sunnah, jalan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas akhlak dan adabnya seorang muslim ketika ditimpa musibah dan kesedihan hidup, dan sudah menjadi sunnatullah hampir-hampir seluruh manusia, terutama kaum muslimin, tidak kosong terus mendera mereka di dalam kehidupan mereka dari berbagai macam musibah, bala, bahkan ukubah. Mereka ditimpa musibah, bala, serta hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menimpa kepada hartanya, bisa menimpa kepada jiwanya, orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau karena suatu penyakit atau sesuatu yang menimpa dari masyarakat yang sifatnya massal, dari kecelakaan-kecelakaan di darat, laut, udara, bahkan sampai terjadinya gempa dan berbagai macam musibah, bala, bahkan bisa menjadi ukubah bagi manusia. Nah, maka dijelaskan, wafidina azakullah, bahwasannya apa saja yang menimpa di dalam kehidupan manusia ini adalah disebabkan kesalahan mereka sendiri. dan sudah menjadi fitrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala, memberikan musibah berupa kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja bencana yang menimpamu itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 79. Kemudian dalam surat As-Suara dijelaskan bahwasannya, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam surat As-Sura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Naam. Adapun kaum muslimin wa fidina azakallah, seorang mukmin dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengucapkan keimanannya. Alif lam min ahsiban naswa yutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Alif lam min, yakni yang Allah Subhanahu wa taala yang memahami artinya. Apakah mereka dibiarkan mengatakan beriman sebelum mereka diuji? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh benar-benar akan kami berikan bala berupa kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua dikembalikan. Nah, inna fidina azakullah. Sehingga terjadinya berbagai macam kesedihan hidup, musibah, bala, bahkan bisa jadi ukubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk menggugurkan dosa. Untuk menggugurkan dosa-dosa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fi dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, disegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan menimpa seorang hamba ini ditahan dari ukubahnya di dunia ini, balasannya di dunia ini, sampai dibalas nanti di yaumil qiyamah. Inna fidina azakullah. Dan ini bisa menimpa baik orang-orang kufar, orang-orang jarimah, orang-orang mujrim atau fasik, juga bisa menimpa kaum muslimin yang mereka tidak luput dari dosa. Iya, tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Kemudian dijelaskan juga untuk mengangkat derajat mereka agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang derajat itu tidak bisa dicapai melainkan diturunkannya berbagai macam musibah, bala, bencana, penyakit dan seterusnya, dari kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya, agar mereka naik tingkatannya menjadi hamba-hamba yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jazaa' ma'a idzamil bala." Sungguhnya agungnya pahala disertai dengan besarnya cobaan. "Wa innallaha idza ahaba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Allah mengujinya. "Faman sakhita falahu sakht." Maka barang siapa yang marah, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. "Waman radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inna fidina azakullah. Sehingga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka mengikuti bimbingan yang dibimbingkan dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan kepada para sahabatnya, sehingga dia berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh keridhaan, bahkan bisa semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian dengan ujian, dengan berbagai macam datangnya suka ataupun duka, karena tadi dijelaskan bala itu juga berupa kebaikan dan keburukan. Ketika dia lulus, ketika dia betul-betul bisa menjalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Rawi Tabrani menyebutkan, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Ketika Allah mencintai suatu kaum, diturunkanlah yakni ujian kepada mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib min." Barang siapa dikehendaki kebaikan, maka ditimpakan baginya musibah. Iya. Sehingga ya fidina azakallah, kita sebagai kaum muslimin yang diberikan pegangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, siap untuk menerima ujian. Iya. Tidak lari dari ujian. Karena dijelaskan, wala nabluwannakum bisyai minal khuf walju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan diuji. Pasti kalian akan diuji berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, ya buah-buahan, dan seterusnya. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Naam. Semakin dia tinggi imannya, semakin dia banyak ketaatannya, semakin dia mendekati akidahnya, ibadahnya, akhlaknya sebagaimana akhlak para anbiya, akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man asyadu bala'an, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasul? Al-anbiya summas salihin summal amsal wal amsal. Para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian yang semisal dengan mereka yang di bawahnya dan di bawahnya. Inna fidina azakullah. Sehingga di dalam pertemuan ini memberikan gambaran kepada kita supaya kita menjadi sunni salafi ataupun kaum muslimin secara umum sebagai orang-orang yang siap hidup di darul bala, siap hidup di negeri ujian, yaitu dunia. Iya. Kemudian ya fidina azakullah, kalau ujian itu, kalaupun musibah itu, kalaupun bala ataupun bahkan kalau itu disebut ukubah datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Dan kita tidak bisa menghindar, tidak bisa menghindar dari ini. Iya. Dari mulai kita bangun, kita senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencocoki syariatnya. Diperintah dengan suatu perintah, dilarang dengan suatu larangan. Ayasabul insan wa yutruka suda. Apakah manusia dibiarkan diciptakan begitu saja tanpa diuji? Sehingga seorang sunni afidina azakullah memahami betul bahwasanya hidup ini adalah tempatnya ujian. Tempatnya dia musafir untuk menuju kepada kehidupan yang lebih kekal abadi. Dan di dalam safar itu banyak sekali ujian. Kun fid dunya ka'anaka gharibun aw abirus sabil. banyak sekali rintangan, bahkan disebutkan sebagai potongan-potongan azab. Kesedihan menerpa diri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Musibah demi musibah dan seterusnya, bencana demi bencana. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Naam. Yang pertama, ya fidina azakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ketika datang berbagai macam ujian dan musibah serta kesedihan hidup pada diri kita, hendaklah kita bersabar, as-sabru alaiha, bersabar atasnya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang terkena musibah, bala, atau mungkin kalau dia melakukan berbagai macam dosa-dosa, jadi bisa jadi ukubah buatnya, hukuman untuknya. Ada berbagai macam tipenya. Yang pertama, al-ghadab, marah. Kita lihat orang yang pertama ini, atau golongan yang pertama ini, setiap dia berjalan dalam detik-detik kehidupannya, tidak cocok dengan dirinya, marah. Dan ini tercela. Ya, la tahdab faridatan mirar. Rasulullah SAW menasihatkan kepada sahabatnya untuk jangan marah, berkali-kali ucapnya, jangan marah, jangan marah. Menunjukkan kepada kita, sudah sunatullah kehidupan ini akan naik dan turun. Ada suka dan duka. Ada nikmat dan pahit. Ada manis dan pahit. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diuji itu, ada yang pertama disebutkan Syekh Utsaimin, dia marah-marah. Ima dia menggerutu dengan hatinya, ima dia mencaci maki dengan lisannya, ima dia membanting-banting dengan tangannya. Ini tingkatan yang pertama. Bahkan merasa menyesal diciptakan di dunia ini. Dengan keluh kesah, dengan ucapan, dengan amal perbuatan, mengatakan Allah tidak adil, si fulan dikasih ini, saya dikasih cuma ini. Sampai orang-orang yang di luar dia pun terkena dengan imbas daripada kemarahannya. Iya. Ini orang yang pertama dan ini tercela. Yang kedua adalah as-sabru, yaitu orang-orang yang ketika dia menerima musibah, tertimpa bala ataupun ukubah, mungkin dalam keadaan dia bersabar. Dalam keadaan dia bersabar. Nah, yaitu seorang mukmin bersabar ketika turun kepadanya musibah. Yang dimaksud sabar adalah habsul qalb, menahan hati untuk tidak menggerutu. Karena dijelaskan bahwasannya hati itu adalah segumpal daging. Kalau itu jelek, nanti akan mengaruh jelek dari lisan maupun perbuatannya. Dan ini termasuk daripada rukun kesabaran. Ya. Yakni seorang menahan hatinya dari menggerutu, menahan lisannya dari mencerca, berkata-kata yang jelek, kemudian menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang dicela oleh syariat. Yakni min ladmil khudud, menampar-nampar pipi, wasakul juyub, atau menarik-narik pakaian, atau al-khamsu wajh, dia mencakar mukanya. Wada'u bidakwa jahiliyah, atau dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek dari ucapan orang-orang jahiliyah. Maka dijelaskan afidina azakullahu fayan bagi an yakuna hadhihi sabr inda sima'il insani khabar musibah li awali marad. Yang dinamakan sabar itu adalah pertama kali ketika mendengar khabar musibah itu terjadi. Di situ langsung sabar. Wa dalika liqouli sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah ketika pukulan pertama. Jadi ketika mendengar kabar pertama kali, itulah yang dinamakan sabar. Misal ketika kita mendengar ada yang menimpa pada diri kita, divonis misalnya sakit jantung, ya, divonis sakit paru-paru, kanker, stroke dan seterusnya, divonis. Nah, yang dimaksud sabar itu ketika mendengar khabar dari vonis tersebut, dia dalam keadaan habsun nafs, menahan diri, tidak menggerutu, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, dan tidak membanting sesuatu atau melakukan dengan jasadnya dari ketidakpuasan. Ini namanya sabar. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Iya. Inna fidana azakullah. Dan ini dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin sebagai tingkatan yang kedua dari jenis manusia. Yang pertama tadi apa? Marah. Yang kedua adalah as-sabru. Naam. Wa ba'dun nasi innama ya'tihi khabar al-musibah yaf'alu katsiran mimma khurimahu Allah. Sebagian manusia ketika mereka didatangi ataupun kedatangan baginya musibah dan khabar musibah, mereka melakukan berbagai macam keharaman. Imma dia mengeluh, kemudian mengucapkan kata-kata yang jelek, ataupun imma dia mungkin membanting pintu, melempar piring, atau menjambak rambut, dan seterusnya. Ini keumuman manusia. Maka yang diajarkan yawfidina azakullah oleh agama kita, ketika seorang tertimpa berbagai macam keadaan dari musibah, bala maupun ukubah, hendaklah dia menahan diri, menahan hati, menahan lisan dan amal perbuatan, untuk senantiasa apa? Ala ta'atillah. Ini jenisnya. Untuk terus mentaati Allah, apapun yang menimpa kita, kekurangan harta, ada yang meninggal, bencana besar, kematian saudara, atau berbagai macam musibah-musibah, kebangkrutan dari perniagaan dan seterusnya. Iya. Hendaklah dia apa? Menahan. Hendaklah dia menahan pada saat itu dari menggerutu, kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor atau membanting-banting sesuatu. Nah, agar dia apa? Ala ta'atillah. Ini jenisnya. Sabar itu ada tiga jenisnya. Ala ta'atillah, terus di atas ketaatan, agar dia terus di atas ketaatan. Wa an maksiatillah, agar dia tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ala qadari khairi wa syarri, dia bersabar terus bahwasanya ini ketentuan Allah, mau yang baik, mau yang buruk adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fidina azakullah. Nah, maka ketika seorang muslim hidup dalam keadaan seperti ini, seluruh urusannya adalah baik. Seluruh keadaan hidupnya adalah baik. Apapun yang menimpa dia, dijelaskan di dalam Riwayat Muslim, ajaba lil amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dalika li ahadin illa al mu'min in asabatu sara saqar fa kana khairulah wa in asabatu dhara sabar fa kana khairulah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin ketika dia ditimpa sahan, bencana, musibah, dia bersabar. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, anugerah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna fidina azakullah. Iya. Dan dijelaskan bahwasanya orang-orang yang bersabar, mereka pahalanya tidak bisa dihitung. Mereka pahalanya tanpa batas. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala, bahwasanya pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab, sehingga sangat besar. Maka tadi dikatakan seorang itu tidak bisa dia naik kepada derajat orang-orang yang disebut ya muttaqin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diuji, kemudian dia bisa bersabar dengan lolosnya dia dari ujian itu karena kesabarannya, derajatnya bisa mendekati orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasannya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Maka yafidina azakullah, ini adalah bimbingan yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama untuk seseorang senantiasa mendalami ilmu tentang kesabaran, ya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Tidak hanya sekedar ngaku-ngaku, saya ini seorang penyabar, saya ini orang-orang yang siap menerima berbagai macam konsekuensi, tapi dalam keadaan dia menyelisihi kenyataan. Dalam wakilnya dia tidak puas dengan kehidupan ini, mencela, kemudian melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan dari jasadnya. Nah, insyaallah itu dulu karena waktu asar. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada asar biiznillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.